setelah meninggal dunia tentunya, ternyata sifat ini membukakan, memberikan kelapangan untuknya di akhirat kelak setelah kematian, di mana para malaikat menyambut ruhnya, kemudian dia bertanya, para malaikat bertanya, adakah engkau memiliki amal yang baik? Orang ini mengatakan tidak. Lalu mereka justru mengingatkan, mengatakan, cobalah ingat kembali. Maka orang itu mengatakan, saya biasa memberikan hutang kepada orang. Kuntu udayinun nas. Kemudian fa'amuru fityani, saya perintahkan kepada budak-budak saya yang menagih hutang tersebut untuk memberikan penangguhan kepada yang sulit dan memberikan atau bermudah-mudah dalam menuntut pembayaran kepada orang yang mudah atau orang-orang yang dalam kemudahan. Yang sulit diberikan penangguhan, yang dalam kemudahan juga dipermudah-mudah menuntut hutangnya. Kalau seandainya hutangnya misalnya 10 juta, ternyata dia ketika itu hanya punya 9.500.000, maka bermudah-mudah mengatakan cukuplah. Cukup segitu engkau bayar. Ini untuk orang yang mudah. Sementara untuk orang yang kesulitan, kata orang ini, saya meminta kepada yang menagihnya untuk memberikan penangguhan sampai mereka pada keadaan yang mudah untuk membayar hutangnya. Ini hadis yang pertama, dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis ini mengatakan kepada para malaikatnya, tajawwazu anhu, bermudah-mudahlah bersikap kepadanya. Maksudnya tidak terlalu rumit. Ya. Tidak terlalu rumit, dan Allah juga banyak mengampunkan dosa-dosanya, dan ini menunjukkan kepada apa yang tertera di dalam bab keutamaan. Keutamaan bersikap demikian, dan bahkan sengaja dalam hadis ini orang tersebut diingatkan tentang amal ibadah yang mulia ini. Ya. Jadi ini mendorong kita untuk bersikap yang sama bila mana kita memiliki piutang-piutang, dan bersikap memberikan penangguhan kepada orang yang dalam kesulitan membayarnya, dan memberikan kemudahan kepada orang yang membayarnya. Ya. Kita baca hadis yang kedua, 3917. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Ali ibn Hujrin wa Ishaq ibn Ibrahim wal lafdhu li ibn Hujr qala haddatsana Jarir عن المغيرة أن نعيم بن أبي هن أن ربعي بن خراش قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود. Kata ربعي بن خراش, seorang generasi tabi'in yang berguru kepada para sahabat, ia bercerita pernah suatu ketika Hudzaifah dengan Abu Mas'ud berkumpul, yaitu bertemu, berkumpul bersama, kedua-duanya sahabat Nabi. Hudzaifah sahabat, Abu Mas'ud Al-Badri, Hudzaifah ibn al-Yaman ya radhiyallahu ta'ala anhuma, pernah berkumpul. Faqala Hudzaifah, maka saat itu Hudzaifah berkata, rajulun laqiya rabbah, ada seorang laki-laki, tetapi di sini tidak menetapkan jenis kelamin, tapi ceritanya demikian, dan juga berlaku kepada wanita. Ya, rajulun laqiya rabbah, ada seorang laki-laki berjumpa dengan Allah, Rabbnya. Qal ma amilta, lalu Rabbnya Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa yang telah engkau kerjakan, amalkan di dunia? Qala ma amiltu minal khairi, kata orang ini menjawab, saya tidak melakukan amal kebaikan illa, kecuali, anni kuntu rajulan dzamal, kecuali saya adalah salah seorang yang memiliki harta yang banyak. Rajulun dzumal, seorang yang memiliki harta yang banyak. Fakuntu utalibu bihin nas, ya, dan saya menagih-nagihnya kepada orang. Berarti dia memberikan kepada orang piutang dan dia menagihnya, dan menagih hutang ini bukan suatu hal yang tercela. Ya. Menuntut hak, meminta hak kita, dan ini yang terjadi menunjukkan bahwasanya dia banyak memberikan hutang kepada orang. Ya, memberikan hutang juga termasuk amal kebaikan, tetapi di sana ada kebaikan yang lebih yang ada pada orang ini. Fakuntu aqbalul maisur wa atajawazu anil masur. Lalu saya dalam penagihan itu mendapatkan pembayaran dari orang yang dalam kemudahan, ya, orang yang dalam kemudahan membayar hutangnya, mendapatkan hasil penagihannya. Kemudian wa atajawazu anil masur. Adapun orang yang dalam kesulitan membayar hutangnya, saya bermudah-mudah, melampaui saja. Ketika mengatakan, oh bulan ini tidak bisa pak, ya tidak apa-apa. Nah ini yang maksud dengan bermudah-mudah. Wa atajawazu anil ma'sur. Faqal, maka Allah setelah mendengar penjelasan sebagai jawaban dari hamba ini berfirman, tajawazu an abdi. Tajawazu an abdi, bermudah-mudah pulalah dalam menghisab hamba saya ini. Perintah kepada para malaikatnya memberikan kemudahan sebagaimana di dunia dia melakukan hal itu kepada orang-orang yang punya kewajiban membayar hutang kepadanya. Dan ini seperti yang tadi, yang kemarin kita katakan, merupakan dalil dari apa yang dibuat oleh para ulama sebagai kaidah dalam masalah mendapatkan ganjaran dari Allah, yaitu al-jaza min jinsil amal. Balasan yang kita dapatkan nanti pada umumnya adalah seperti yang kita lakukan di dunia. Kalau seandainya kita bermudah-mudah, maka kita akan dipermudah pula oleh Allah Subhanahu wa taala urusan kita. Kalau kita mempersulit, maka kita akan juga dipersulit. Kalau kita mencintai, maka Allah pun mencintai. Ya, begitulah kaidah yang dibuat oleh para ulama. Al-jaza min jinsil amal, ganjaran yang akan diterima nanti dari Allah itu dari bentuk amalan kita di dunia. Ya, makanya dalam hadis yang sahih Allah, Nabi mengatakan, barang siapa yang melapangkan kesempitan seseorang di dunia ini, maka Allah akan lapangkan. Kan seperti sama, kelapangan dia berikan, kelapangan dia dapatkan. Memudahkan orang lain, kemudahan yang ia dapatkan. Menutupi aib orang lain, penutupan yang dia dapatkan. Al-jaza min jinsi al-amal. Makanya Allah, di antara bunyi hadis tersebut, man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka nanti di akhirat akan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari di mana Allah bongkar aib-aib manusia. Tetapi hari itu Allah tutup karena di dunia dia selalu menutup aib orang. Dan orang yang membuka aib orang lain, maka di dunia ini juga pasti akan dibuka dan disingkap oleh Allah aibnya. Walau dia sembunyikan di dalam kungkungan rumahnya, pasti akan Allah singkap. Kalau orang kerjanya mencari-cari aib orang lain untuk disebarluaskan. Padahal tuntutan agama dan tuntunannya adalah bagaimana kita berupaya untuk menutupi kekurangan dan aib saudara kita. Akibatnya apa? Nanti kita akan ditutup pula oleh Allah aib kita di hari di mana Allah akan bongkar aib manusia. Ya. Ini beberapa dalil tentang al-jaza, kaidah al-jaza min jinsil amal. Baik, kita lanjutkan hadis ini. Wa atajawazu anil ma'asur, dan saya bermudah-mudah terhadap orang yang dalam kesulitan, memberikan kelapangan. Maka Allah katakan kepada para malaikat, tajawazu an abdi, berlapang-lapang dan bermudah-mudah pula bersikap kepada hambaku ini. Qala Abu Mas'ud, di ujung hadis Abu Mas'ud, sahabat Nabi yang lain, setelah mendengar cerita Hudzaifah tadi, hakadza sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Seperti itu pula dahulu saya dengarkan dari Nabi. Hudzaifah yang bercerita, ya, Hudzaifah bercerita tentu bukan berdasarkan hawa nafsu, dia bercerita tentang hadis, tapi tidak disebutkan Nabi SAW karena di hadapannya sahabat. Maka ketika mendengar cerita Hudzaifah tentang bunyi hadis tersebut, Abu Mas'ud yang mendengar cerita itu mengatakan, seperti yang saya dengar darimu itu, saya dengar dahulu dari Nabi. Berarti dua orang ini perawi hadis ini. Hudzaifah yang bercerita, walaupun dia tidak menyebutkan dari Nabi langsung, sudah pasti dia mendapatkan dari Nabi. Karena cerita yang seperti ini tidak mungkin diceritakan tanpa wahyu. Karena tentang cerita hari akhirat. Maka dia juga mendapatkan dari Nabi, dan Abu Mas'ud yang mendengar cerita ini dari Hudzaifah juga pernah mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata-kata tadi adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan hadis setelahnya 3918. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, hadatsana Muhammad bin al-Muthanna qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Abdul Malik bin Umair an Ribi'i bin Khirash an Hudzaifah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang kedua ini membawa menegaskan kepada kita bahwasanya Hudzaifah yang tadi bercerita, sekalipun dia tidak menyebutkan dari Nabi, di sini jelas-jelas dia mendapatkan dari Nabi. An Hudzaifah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan mat. Ada seorang laki-laki meninggal dunia, fadakhala al-jannah. Maka dia masuk surga. Ini cerita Nabi tentang gaib. Dan wajib kita benarkan, dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada seorang laki-laki meninggal dunia dan dia masuk surga. Faqilalah. Lalu ditanyakan kepada orang yang sudah masuk surga ini, "Ma kunta ta'malu?" Qala fa imma dzakara aw wa imma dzukira. Apa yang engkau dahulu kerjakan di dunia? Ini pertanyaan kepada orang ini. Maka kemungkinan kata perawi, dia ingat langsung atau dia diingatkan, ya, atau dia diingatkan. Mungkin dia tidak terlalu ingat karena amalannya itu dia tidak merasa terlalu menjanjikan. Padahal dia sekarang sudah masuk surga lantaran amalan tersebut. Ya, kemungkinan dia ingat langsung atau dia terlebih dahulu diingatkan oleh malaikat. Seperti riwayat yang pertama, diupayakan coba ingat lagi kata malaikat. Akhirnya dia coba-coba ingat, ternyata ingat dia. Ini yang dimaksud oleh kata-kata fa imma dzakara au wa imma dzukira. Apa kemungkinan dia mengingat langsung atau dia diingatkan? Faqal, dan ini yang dijawab oleh beliau, inni kuntu ubayi'un nas. Sungguhnya dahulu di dunia saya berjualan dengan orang. Artinya dia sebagai pedagang. Saya berdagang, menjual barang-barang kepada orang. Fakuntu undzirul mu'sira, dan saya dahulu memberikan penangguhan kepada orang yang dalam kesulitan membayar. Berarti jualannya dalam bentuk hutang, atau dia berjual ketika, dan banyak sekarang ini, apalagi jual barang belanjaan dapur, ya. Orang yang jual, ibu-ibu yang datang ke kedai, ya, biasanya dalam bentuk hutang setiap hari, beli sayur, beli ikan, beli ayam, ya, beli semua yang dibutuhkan untuk masa hari itu. Pada umumnya catat, ya, pada umumnya catat. Kemungkinan seperti ini juga yang dimaksud oleh hadis ini. Fakuntu undirul mu'sir wa atajawwazu fis sikkati aw fil naqdi. Maka saya dahulu memberikan penangguhan kepada orang yang dalam kesulitan membayar, dan berlapang-lapang terhadap orang yang membayar. Mudah membayarnya, tetapi berlapang juga. Ya, berlapang, kurang sedikit tidak apa-apa. Atau misalnya dia juga mengansurnya, dia punya kelapang untuk membayar, tapi dia hanya sekedar, ini uang saya segini, ini sebagiannya saya butuh untuk belanja ini di rumah nantinya, ya silak bayar sesuai yang kamu bisa. Ini bagi orang yang punya dua uang dan bisa membayar, tetapi dia juga tetap berlapang-lapang dan memberikan kemudahan kepada orang yang membayar. Sementara yang sama sekali tidak berpunya, diberikan penangguhan, ditundanya, dan mengatakan bayar kapan kamu bisa sajalah. Ya, ini sifat yang sangat terpuji yang ditekankan oleh hadis-hadis yang telah kita pelajari ini, termasuk hadis yang sekarang. Fakuntu undirul mu'sir wa atajawwazu fi sikkati aw fi naqdi fa ghufira lah. Amalannya itu, kelebihan dari sikapnya itu membuat dosa-dosanya diampuni oleh Allah sehingga dia masuk surga. Disebabkan dia bermudah-mudah dalam berurusan dalam jual beli hutang piutang kepada orang, dan bukan satu dua orang. Ya, ini membuat Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusannya dengan mengampuni dosa-dosanya sehingga dia masuk surga. Ya. Faqala Abu Mas'ud wa ana sami'tuhu min Rasulillah sallam. Abu Mas'ud yang bersama Hudzaifah ketika itu mengatakan, saya juga mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin keliru tadi ya. Dari hadis 3917 itu layaknya diberi dua nomor. Layaknya diberi dua nomor, yang satu hadis Hudzaifah, yang satu hadis Abu Mas'ud. Ya, dari semenjak 3917, karena di situ bermulanya pertemuan atau perkumpulan dua sahabat yang mulia ini, yang satu Hudzaifah, perawi hadis yang cukup banyak dari Nabi, dan Abu Mas'ud Al-Badri juga termasuk banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Jadi kalau hitungannya secara penomoran, maka dia bukan satu hadis, karena sahabat yang menerimanya bukan satu. Berarti semenjak 3917 kita tambahkan satu nomor lagi, yaitu 3918. Ya. Jadi 3917 tambah setelahnya dibuat di hadis yang sama 3918. Yang sekarang nomor 3918 yang tadi kita buat dirubah menjadi 3919. Berikut apa? Tambah lagi 3920. Ya. 3920. Berarti akhir hadis yang sekarang ini nomor 3920. Ya. Karena dua hadis ini seakan-akan empat hadis yang kita baca. Satu hadis Hudzaifah dan berulang dua kali. Satu lagi hadis Abu Mas'ud Al-Badri dan berulang dua kali. Berarti empat hadis. Empat hadis, empat nomor. Ya, bisa dipahami apa yang saya maksud? Jadi pada nomor 3917 yang tadi, itu dua nomor, 3917, 3918. Untuk hadis 3918 yang sekarang ini, yang tadi kita baca, kita rubah 3919. Tambah lagi 3920, karena pada hakikatnya dua hadis. Ya. Berarti pada hadis yang halaman 695 itu nomor berapa? 3921. Ya. Kata Imam Muslim, haddatsana Abu Sa'id Al-Ashaj qala haddatsana Abu Khalid Al-Ahmar عن سعد بن طارق عن ربعي بن خراش عن هذيفة رضي الله تعالى عنه قال أتي الله بعبد من عباده. Dihadapkan kepada Allah, ya, seorang hamba dari hamba-hambanya, yaitu pada hari kiamat, atahu Allahu malan, orang hamba ini di dunia Allah berikan harta. Ya, Allah berikan kepadanya harta, maksudnya harta di sini harta yang banyak. Karena semua makhluk diberi harta, tapi ada harta yang sedikit dan ada yang harta yang sangat sedikit, dan ada yang menengah, ada yang banyak sekali dan sangat banyak sekali. Yang dimaksud oleh hadis ini, Allah berikan kepadanya banyak harta, melimpah. Ya. Faqala lahu, maka Allah bertanya kepada orang yang sudah diberi harta di dunia ini, "Madza amilta fid dunya?" Apa yang engkau kerjakan dahulu di dunia? Ini orang kaya. Qal wala yaktumuna Allah haditsan. Kata Allah, di hari itu tidak ada lagi ucapan yang bisa disembunyikan dari Allah. Artinya tidak ada berita yang disembunyi-sembunyikan. Semua pertanyaan dijawab dengan benar. Tidak ada pengelabuan, tidak ada perkataan dusta. Ya, semuanya jelas dan semuanya jujur. Wala yaktumuna Allah haditsan. Ini petikan dari sebuah ayat dalam Al-Qur'an memberitakan bahwasanya di hari itu ucapan semua yang disampaikan kepada Allah itu benar. Tidak ada ucapan berkilah. Tidak ada menambah-nambah, mengurang-ngurangi. Manusia saat itu jujur. Karena mereka memang sudah diingatkan oleh Allah dengan amalannya, kemudian diberikan catatan amalannya di dunia lengkap, dan mereka membacanya, dan bahkan dijadikan saksi-saksi yang ada di badannya. Tangannya bersaksi, kakinya bersaksi, mulutnya bersaksi, kulitnya bersaksi di hadapan Allah. Maka tidak akan mungkin disembunyi-sembunyikan kenyataan di hadapan Allah. Jadi mereka ketika ditanya oleh Allah, anak hamba ini, ma'adza amilta fid dunya, apa yang engkau kerjakan dahulu di dunia, maka karena dia tidak bisa berdusta dan menjawab pasti dengan benar, qala ya rabbi ataitani malak. Ini menunjukkan bahwasanya harta yang kita terima di dunia harta Allah. Dahulu di dunia engkau berikan kepadaku hartamu. Dan bahkan dalam Al-Quran juga ada kata-kata demikian. Wa atuhum mimma lillahi, dan sedekahkan kepada mereka dari harta Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Jadi harta kita di dunia ini harta Allah sebenarnya. Rezeki Allah yang Allah berikan kepada kita. Berdasarkan ayat yang tadi saya sempat bacakan dan berdasarkan hadis ini, kata-kata harta Allah itu kita sendiri yang mengatakannya nanti di hadapan Allah. Ya Rabbi ataitani malak. Ya Allah, engkau dahulu berikan kepadaku hartamu, yaitu rezeki melimpah. Fakuntu ubayi'un nas. Dan di sini menunjukkan profesinya pedagang, saudagar, kaya raya. Dan saya berjualan dengan manusia, transaksi jual beli, pebisnis. Wa kana min khuluqi, di antara akhlakku ketika berjualan, al-jawazu, yaitu bermudah-mudah, berlapang-lapang. Saya jadi teringat hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Allah Nabi SAW mendoakan rahmat untuk seorang mukmin. Ya. Rahimallahu abadan sahlan idza ba sahlan idza ishtara. Allah, semoga Allah merahmati seorang hamba bermudah-mudah ketika menjual dan bermudah-mudah ketika membeli. Ya. Berlapang-lapang ketika menjual dan berlapang-lapang ketika membeli. Misalnya berlebih pembayarannya, kemudian katakan ambil saja sisanya. Ya, atau berkurang sedikit, ada sedikit celah pada barang yang dibelinya, tetapi tidak prinsip. Dia mengatakan ketika diketahui oleh pembeli, penjual, oh tidak apa-apa, ini bermudah-mudah dan ini berlapang-lapang. Ya. Ini hadis sahih, hampir senada dengan hadis-hadis yang kita baca saat ini. Wa kana min khuluqi, di antara akhlakku dalam berniaga, berdagang, al-jawaz, bermudah-mudah, berlapang-lapang. Fakuntu atayassaru ala musir, bahkan saya bermudah-mudah terhadap orang yang mudah sekalipun. Artinya dia punya uang untuk membayar, tetapi saya tetap bermudah-mudah. Wa undhirul musir, di antara kemudahan yang ia lakukan adalah memberikan penangguhan pembayaran terhadap orang yang, atau kepada orang yang dalam kesulitan. Bayar kapan bisa. Ini sebagian makna dari kata-kata saya berikan penangguhan kepada orang yang dalam kesulitan. Faqala Allah, maka Allah berfirman kepada orang ini, ana ahaqqu bidza minka. Saya, kata Allah, lebih berhak melakukan ini daripadamu. Memang Allah Subhanahu wa taala bersifat demikian. Allah Subhanahu wa taala tawwab. Allah Subhanahu wa taala ghafur. Allah Subhanahu wa taala ghaffar. Allah Subhanahu wa taala Rahman. Allah Subhanahu wa taala Wadud. Ini semua sifat-sifat yang mengarah ke situ. Dan bahkan bayangkan dalam puluhan tahun seorang hamba berdosa, dalam hitungan jam bisa dihabis dan dikikis habis oleh Allah. Seakan-akan orang tersebut lahir dari rahim ibunya saat lahir. Dalam ibadah haji, ketika seorang itu pergi berangkat ibadah haji dengan harta yang halal, dengan tujuan mengharapkan ampunan Allah, dengan sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka di sekembalinya dia dari pesan ibadah haji itu, raja'a maghfuran kayaumi waladat ummuhu, waladatuhu ummuhu. Pulang dari ibadah haji itu bersih dari dosa, diampuni oleh Allah seperti ketika ia dilahirkan. Bayangkan bagaimana perumpamaan yang diberikan oleh Nabi oleh sifat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan. Ada satu hadis lagi yang juga telah kita baca di Sahih Muslim ini, ketika Allah menghisab seorang hamba. Ya, menghisab seorang hamba dan dia berhadapan dengan seorang mukmin yang tentu pasti berdosa. Maka Allah hanya mengatakan kepadanya, meminta pengakuan. Wahai hambaku, benarkah engkau dahulu di dunia melakukan dosa ini? Sang hamba ini mengatakan, benar ya Allah. Kemudian disebutkan oleh Allah, benarkah engkau lakukan dosa ini? Dosa yang lain? Benar ya Allah. Benarkah dosa ini kamu lakukan? Benar ya Allah. Terus dan waktu yang lama dengan dosa-dosa yang banyak. Dosa-dosa yang banyak. Sampai-sampai orang yang hamba yang beriman ini sudah berputus asa dari masuk surga. Kalau begitu saya neraka lah. Begitu banyak dosa-dosa dan dia tidak pernah, dia mengakuinya. Dan Allah hanya meminta pengakuan itu saja. Agar seorang hamba ini merasa berputus asa dan betapa berharganya ampunan Allah yang dia rasakan nantinya. Setelah selesai, ya, maka Allah katakan, dahulu di dunia saya yang menutupnya untukmu. Jadi orang tidak tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Ya, ditutup-tutupi oleh Allah dosanya tersebut. Karena kalau Allah ingin menyingkap, maka sepandai apapun kita menutup pasti terbuka. Ya, pasti dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena Allah yang menutupnya sehingga tidak diketahui oleh Allah. Ini yang harus kita lihat dosa-dosa kita. Selagi tidak ada orang yang mengetahuinya, berarti Allah menutupinya untuk kita. Cepat kita tinggalkan dosa tersebut. Dan sekarang saya yang mengampuninya. Maksudnya di hari itu, hari kiamat. Dahulu saya yang menutupinya dan sekarang saya pula yang mengampuni untukmu, maka pergilah ke surga. Sekian banyak dosa dengan mudahnya Allah ampuni. Ya. Dan bahkan Allah sediakan amalan-amalan yang fungsinya menghapus dosa. Salat lima waktu sehari semalam itu tanpa kita sadari menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan di antaranya. Salat Jumat ke Jumat berikutnya tanpa kita sadari penghapus dosa-dosa kecil berikutnya. Ini menunjukkan Allah bermudah-mudah dengan kita. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diceritakan oleh Allah di hari itu, faqala ana ahaqqu bidzaka min bidzaminka tajawazu an abdi. Maka bermudah-mudah, berlapang-lapanglah kalian wahai para malaikat dengan hambaku ini. Ini merupakan balasan kemuliaan bagi orang yang memudah-mudahkan orang lain dalam urusan dunia. Tetapi kalau kita mempersulit, seperti itu pula kita akan dapatkan di akhirat. Sebagaimana lanjutan dari hadis itu, waman pemahaman dari hadis yang tadi kita katakan, orang siapa yang memberikan kemudahan maka dia akan dimudahkan oleh Allah. Pemahaman baliknya adalah barang siapa yang menyulitkan maka dia akan disulitkan oleh Allah. Karena hari kiamat sulit. Hari kiamat itu sulit karena kita tidak akan ada harapan mendapatkan pertolongan dari siapapun juga. Maka dia sulit, kita sendiri-sendiri. Kalau bukan kemudahan dari Allah, tidak akan kita dapatkan kemudahan. Makanya di dunia ini perbanyak memudahkan orang lain, maka pasti Allah akan memberikan kemudahan kepada kita nanti. Berdasarkan ayat nas-nas dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu hadis 3921. Kemudian hadis 3922. Baris yang terakhir itu. 3922, karena ini hadis yang lain. Faqala Uqbah bin Amir ya Al-Juhani wa Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri Al-Ansari hakadha sami'na min fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kami, seperti yang diceritakan oleh Hudzaifah tadi, seperti itu kami dengar dari mulut Nabi Fi di situ artinya mulut. Makanya untuk bagi kita yang belajar bahasa Arab, tidak semua ketika kita temukan kata-kata fi artinya pada atau di dalam. Terkadang fi itu kalau kita lihat redaksinya akan bermakna mulut, berasal dari kata-kata famun. Ya. Berasal dari kata-kata famun nanti menjadi fuka, mulutmu. Ya. Ya, mulutmu. Jadi fi di sini artinya apa? Mulut. Begitulah kami mendengarnya dari mulut Nabi SAW. Ketika situ kita lihat ada kami. Ya, berarti penomorannya juga harus ditambah. Di situ 2922 karena yang mendukung hadis Hudzaifah tadi bukan satu orang lagi, bukan Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri lagi, tetapi di situ ada siapa? Uqbah bin Amir, sahabat Nabi. Jadi berarti Uqbah meriwayatkan hadis dari Nabi, mendengarnya, dan juga Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri juga mendengarnya. Berarti nomor di sini ada nomor yang terakhir, bukan yang 31, jelas 3921 jelas di atas nomor yang ada dalam kitab. Nah, sekarang di baris terakhir hadis di halaman 695 itu ada kata-kata faqala Uqbah. Ya, di situ buat dua nomor, 3922 dan ya, jangan 3933, lompat 10 hadis itu. Ya, 3923. Ya, 3923. Baik, kita lanjutkan 3924. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Abu Kuraib wa Ishaq ibn Ibrahim wal lafdhu li Yahya qala Yahya akhbarana wa qala al akharuna haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Syaqiq an Abi Mas'udin. Ini secara khusus hadis dia Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri. Qala Rasul radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam husiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu min al-khairi shay'un illa annahu kana yukhalitu an-nas wa kana musiran wa kana ya'muru ghilmanahu an yatajawazu anil mu'sir. Qala Allahu azza wa jalla nahnu ahaqqu bidzalika min tajawazu anhu. Ini senada dengan hadis Hudzaifah tadi, tetapi redaksinya sedikit ada perbedaan. Kata Abu Mas'ud, Nabi SAW bersabda, seorang hamba di hari kiamat dihisab. Hampir sama dengan perkataan hadis nomor tadi, bahwasanya Allah menanyakan ketika menghisabnya, apa yang kamu dahulu lakukan di dunia kepada orang yang diberi harta melimpah di dunia. Di sini begini juga, dihisab seorang hamba dari orang-orang sebelum kamu. Ini ada sedikit perbedaan. Jadi yang dihisab itu orang yang terdahulu. Diceritakan orang terdahulu dan kelebihan orang terdahulu itu oleh Nabi agar kita mencontoh. Bukan cerita sebagai buah bibir saja. Ini orang bukan dari umat Nabi, tetapi umat-umat terdahulu diceritakan kelebihan mereka oleh Nabi agar kita umatnya mencontoh perbuatan tersebut. Husiba rajulun mimman kana qablakum. Dihisab oleh Allah seorang hamba dari orang-orang terdahulu. Menunjukkan bahwasanya semua manusia dihisab, bukan umat Nabi Muhammad saja. Ya. Falam yujad lahu minal khairi syai. Ketika dihisab ternyata dia tidak punya kebaikan sedikit pun. Ya. Illa annahu kana yukhalitun nas, kecuali hanya seorang hamba ini dia bergaul banyak dengan manusia. Dia bermuamalah dengan banyak manusia. Dalam bergaul dengan manusia dia wakana musiron, dia berlapang-lapang, bermudah-mudah ketika berurusan dengan banyak orang. Ya, wakana ya'muru ghilmanahu, di antara yang dia lakukan ketika budak-budaknya ia perintah untuk menagih hutang, ayyatajawazu anil mu'sir, agar dia berlapang-lapang memberikan kemudahan terhadap orang-orang yang dalam kesulitan, tentunya dalam membayar hutangnya. Qala Allahu azza wa jal, ketika dia sampaikan itu kepada Allah ketika dihisab, maka Allah berfirman, nahnu ahakku bidhalika min. Kami, kata Allah dia, ya, Kata-kata kami di sini bukan berarti Allah itu berbilang. Kata kami ini dalam bahasa Arab tujuannya untuk pengagungan. Begitu juga ada dalam Taurat. Makanya di antara dalil orang-orang Nasara tentang akidah Trinitas ada dalam kitab Taurat. Namanya Sifrut Takwin. Ada salah satu surat surat Kejadian. Ya, masuk dalam Bible sekarang ini. Di situ Allah mengatakan kami. Ini memang dalam Taurat, dalam Injil tidak ada dalil tentang Trinitas. Ya. Yang nas, yang tekstual. Hanya upaya untuk mendapatkannya saja. Diambil dari kata-kata tersebut, kami. Ya. Kata-kata kami dalam lafaznya itu dijadikan oleh mereka dalil. Kemudian dalam kitab Injil, perjanjian lama, perjanjian baru, dalam Matius, dalam dua tempat, itu ada kata-kata yang mengatakan ada anak, ada ayah, ada Ruhul Kudus. Tetapi tidak pernyataan itu tiga dalam satu. Karena Trinitas itu tiga satu. Tiga sama dengan satu, satu sama dengan tiga. Itu yang dimaksud. Oleh mereka, mereka sini menjelaskannya. Ya. Ada kata-kata akhirnya dibawa ke sana. Ya. Kok sampai ke sini kita? Nah, kata-kata kami mah, jazakallahu khair. Kata-kata kami juga di sini, nahnu ahaqqu bidzalika min. Dalam bahasa Arab, kami itu digunakan untuk pengagungan, bukan untuk sesuatu yang berbilang. Untuk pengagungan, pemuliaan. Ya, dan banyak itu dalam Al-Qur'an. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh kami telah mengutus. Maksudnya pengagungan, bukan untuk menyatakan Allah itu lebih dari satu. Baik. Kembali kita kepada hadis, nahnu ahaqqu bidzalika min tajawazu anhu. Bermudah-mudahlah pula kalian wahai malaikat dalam mengurusi hamba saya ini, dalam menghisabnya, dalam membawanya ke surga. Jangan terlalu detail. Makanya di antara makna hadis ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Itu yang antara mudahnya. Ma'asal mu'minin yang dirahmati Allah, tersisa berapa hadis lagi? Satu, tiga ya. Kita coba lihat apakah yang tidak ada nomor ini termasuk hadis atau tidak. Halaman 698. Ya, berarti hadis nomor, hadis dalam bahasa Arabnya tidak ada nomor. Ya, terjemahnya ada nomor. Ya. Ini kita tangguhkan. Ya. Nangguhkan hutangnya. Kita tangguhkan sampai minggu depan hari Senin insyaallah. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam mubarak wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita tangguhkan agar saya tidak dimarahi oleh anak saya. Ya. Jadi kalau terlambat dia pasti marah. Ayah terlambat terus pulang dari masjid katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.